nyata bukan hayalan. Sakitnya perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudapatkan ternyata bukan hayalan. Cukup sekali merana.